الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. طيب jelaskan اسم إشارة تلك. Sudah ya, Hana Balukman. Habib. Cara filfa'id mufrad muhannad al-hasil wa bil-hasil. Sudah, itu saja. Jama' ligari akil. Jama' ligari akil. Rinciannya isim isyaranya yang mana? Ya, itu isim isyaranya. Tilka. Tahnya. Tak. Tahnya itu isim isyara. Terus? Lamnya ibu, putri. Nah. Tahnya ikhidab. Baik. Alana Samir. Hadasus Samin al-isyara ilal mu'arrafi bi'al. Isyarah menunjuk kepada kata yang dimakrifatkan dengan alif lam. Naam. Hadha ar-rajulu tajirun. Sudah sering kita ingatkan, apabila susunan seperti ini, maka di sini isim isyarahnya sebagai mubtada, kemudian ar-rajul sebagai apa ya, Balukman? Badal. Nah, dari hadza. Tajirun sebagai apa ya, Hona Balukman? Azam? Khobar. Nah. Adar rajulu tajirun. Artinya apa ya, Hona Aba Isa? Orang laki-laki itu. Oh, itu. Ini. Seorang laki-laki ini pedagang. Nah, ininya di belakangnya. Hadzal rajulu laki-laki ini pedagang. Bedakan dengan hadza rajulun. Kalau hadza rajulun apa? Ini seorang laki-laki. Pedagang. Hadza rajulun. Afan, ini seorang laki-laki. Kalau hadzal rajulu laki-laki ini tajirun pedagang. Nah, demikian pula untuk yang jauh, dzalikar rajulu tabibun. Artinya apa ya? Apa lagi ya? Dalika. Laki-laki itu seorang dokter. Nah, hadal baitu litajiri. Aba Sulaiman. Rumah ini untuk pedagang. Milik. Milik pedagang. Nah, dalikal baitu litabibi. Rumah itu milik dokter. Maka, hadal rajulu tajirun. Hadzal rajulu tajirun. Dzalikar rajulu tabibun. Dzalikar rajulu tabibun. Hadzal baitu littajiri. Hadzal baitu littajiri. Dzalikal baitu littabibi. Dzalikal baitu littabibi. Kemudian bawahnya hadzal rajulu tajiru. Ini susunan yang salah. Ya, susunan yang salah. Demikian pula dzalikar rajulu tabibun juga susunan yang salah. Berikutnya liman. Di sini man. Man isim apa ya, Fana? Aba Ishak. Man isim? Isim? Istifham lil? Akil. Nah, dimasuki lamul jar. Milik siapa? Ya, soal anil akil. Misal liman hadzal baitu? Hadzal baitu litajiri. Milik siapa rumah ini? Milik rumah ini milik pedagang itu. Liman dzalikal baitu? Dzalikal baitu litabibi. Nah. Aqra liman hadzal baitu? Liman hadzal baitu? Hadzal baitu litajiri. Hadzal baitu litaji. Liman dalikal baitu? Liman dalikal baitu? Dalikal baitu litabibi. Dalikal baitu litabibi. Baik, pelajaran berikutnya untuk Dars Amin. Ini Anda bisa lihat kembali di Tulus Lughah ya, jilid 1. Pembahasannya amama dan khalfa ini disebut apa ya, Hana? Apa Umar? Dorfu makan. Nah, amama di depan, khalfa di belakang. Taib, amama atau dorof itu adalah isim. Setelahnya, majrur sebagai mudhofun ilaih. Dan sedangkan dorof ini sebagai mudhof. Dorofnya sebagai mudhof. Setelah dorof itu dibaca majrur sebagai mudhofun ilaih. Qira' ya Abdillah. As-saburatu amama tulabi. Tarjim. Papan tulis itu ada di depan para siswa. Itu. Itu. Nah, ada. Barehan. As-saburatu khalfal mudarris. Nah. Papan tulis itu di belakang pak guru itu. Nah, ada. Sayyar. Nah, tak ada, Mbak Azam. Aina jalasa Hamidun, jalasa khalfa Mahmudin. Siapa yang duduk? Aina kok siapa? Aina, di mana? Nah. Di mana Hamid duduk? Dia duduk di belakang Mahmud. Nakra as-saburatu amamatul labi. As-saburatu amamatul labi. As-saburatu khalfal mudarrisi. As-saburatu khalfal mudarrisi. Aina sayyaratul imami. Aina sayyaratul imami. Hiya amamal madrasati. Hiya amamal madrasati. Aina jalasa Hamidun. Aina jalasa Hamidun. Jalasa khalfa Mahmudin. Jalasa khalfa Mahmudin. Perhatikan di situ amamatulab, khalfa mamud, khalfa amamamudaf. Setelahnya adalah mudafun ilai, sehingga setelahnya dibaca majrur. Kemudian hadal baitu littajiri, littajiri allamu harfu jarrin. Lam itu adalah huruf jar. Setelah huruf jar dibaca majrur. Di antara tanda jar adalah kasrah tanda aslinya. Di antara makna lam apa ya, Afana? Apa Ali? Lamul milk. Nah, kapan lam itu untuk mana milik? An yaqa'a baina dhatain. Wa yatasawwar lahul milk. Terletak di antara dua zat dan tergambar untuk memiliki al-bait dhat, tajir dhat. Sedangkan tajir bisa memiliki. Maka lam yusin dhulam al-milk. Nah. Demikian pula litabibi lil mudarrisi li Muhammadin. Baik. Bawahnya perhatikan barakallahu fikum. Hadar rajulu tajirun. I'rabnya hada. Haknya litanbih. Dhanya isim isyarah. Mabniyun ala sukun fi mahali raf'in mubtada. Ar-rajul badal. Badal dari dha mubtada tajirun khobar. Nah, seperti yang telah kita singgung tadi. Dzalikal baitu lit-tabibi sama ya. Dzalika dzanya lil isim isyarah lil bait. Mabniyun ala sukun fi mahali raf'in mubtada. Lamnya lamul bu'di, kafnya kaful khitab. Al-baitu badal, tabib khobar. Jar majrur. Amama khalfa dhorfu makan. Huruful jari min wa tufidu al-bidayah. Min di sini di antara maknanya al-bidayah atau al-ibtida. Contohnya Abu Usman min al-bidayah. Contohnya min al-bidayah. Zahabtu minal baiti ilal masjid atau madrasati. Nah, ila di situ setelahnya tufidun nihayah. Di antara makna min, karena arif. Min apa? Dari. Ya tadi, dari. Nah, min di antaranya adalah tab'idiyah. Minhum man kallamallah. Di antara mereka ada yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dipelajari dalam kitab khusus. Kitab apa? Abu Sufyan. Mughni Labib. Ya, bahas huruf-huruf, makna-makna huruf. Sekitar 8 makna atau lebih. Ila tufidun nihayah wa fi tufidu dorfiyah. Fi menunjukkan makna di dalam, ya, tempat. Keterangan tempat ini di dalam. Adapun ala tufidul isti'la di atas. Kemudian lam tufidul milk. Menunjukkan makna milik. Baik. Ad-darsu tasi'. Pelajaran yang ke-9 dalam pelajaran Durusulukoh jilid yang pertama itu membahas tentang susunan na'at dan man'ud. Nah, sifat dan yang disifati. Sebagian menyebutkan man'ud na'at. Karena urutannya kan apa? Man'ud dulu baru na'at. Na'at dan man'ud. Na'at itu sifat, man'ud itu yang disifati. Na'at terbagi menjadi berapa? Ya, karena kebelabas. Na'at. Masih ingat enggak? Masih tahu. Indah ya, Pak Abdillah. Amli. Nat, hakiki dan majazi. Bahasa biya. Nat. Nah, kita tahu. Apa Lukman? Nah, hakiki dan sababi. Kalau hakiki, ini yang kita pelajari di sini. Sababi memang jarang dibahas dalam pembahasan seperti ini. Ya. Na'at hakiki, ya. Jadi yang dipelajari dalam pelajaran 9 ini, na'atnya adalah na'at hakiki. Contohnya, hadar rajulul karimu tabibun. Laki-laki yang mulia ini seorang dokter. Hadha mubtada. Ar-rajulu badal al-karimu na'at tabibun khobar. Ini i'rabnya, ya. Simisyarah dha mubtada ar-rajulu sebagai apa? Badal al-karimu na'at tabibun khobar. Ketentuan na'at man'ud. Na'at hakiki mengikuti man'udnya dalam beberapa perkara, ya Afana. Belum. Mudzakkar muannatsnya, mufrad musanna, jamak, terus i'rabnya rafa nasab jar. Kurang satu. Dalam tambahkan ya, Pak Isa. Ma'rifat nakirahnya. Arba'ah min asyarah. 4 dari 10. 1 dalam masalah jenis. Mudzakkar mu'anas. 2 ya kan. 2 masalah apa? I'rab. Rofa' nasab. Jer. Sudah 5. 3 dalam masalah. Ma'rifat nakirah. 7. Yang keempat dalam masalah bilangan, mufrad musana jamak. Dikatakan arba'ah min asyarah. Nah, manat hakiki mengikuti manutnya dalam arba'ah min asyarah. 4 dari 10. Contohnya di sini, ar-rajulu al-karimu. Contoh yang apa ini? Mufrad, mudzakkar, ma'rifat, rofa. Mufrad, mudzakkar, ma'rifat, rofa. Contoh yang berikutnya. Ikra ya Hana. Apa tadi ya? Abbas tajirun ghani. Tarjim. Abbas seorang pedagang yang kaya. Abbas seorang pedagang yang kaya. Ini contoh untuk apa? Mufrad. Mudzakkar. Rafa. Nakirah. Al-Arabiyatu ikra ya Abu Sulaiman. Al-Arabiyatu lughatun jamilatun. Artinya adalah bahasa yang indah. Contoh untuk apa ini? Nakirah. Muannas. Mufrad. Rofa. Mufrad. Berikutnya, Abdillah. Contoh untuk ma'rifat, mu'anas, rofa. Musahidnya mana kok mirwaha? Majrur. Kurang satu. Mufrad, mu'anas, majrur, dan ma'rifat. Berikutnya. Tarjim. Kelas itu milik kepala sekolah. Mudarris. Milik guru yang baru. Baru itu. Ini contoh yang majrur, ya. Naqra. Hadzal rajulul karimu tabibun. Hadzal rajulul karimu tabibun. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbasun tajirun ghaniyun. Al-Arabiyatu lughatun jamilatun. Al-Arabiyatu lughatun jamilatun. Al-Mirwahatu fil ghurfatil kabirati. Al-Mirwahatu fil ghurfatil kabirati. Al-Qubu lil mudarrisil jadidi. Al-Qubu lil mudarrisil jadidi. Contohkan untuk musanna. Mudzakkar, rofa. Ma'rifat. Hadzani rajulani karimani tabiban. Jama' mudzakkar. Rafa. Ma'rifat. Al-muslimuna mustahidun tabniyun. Musanna mu'annas. Rafa. Ma'rifat. Al-Mirwahatani mana syaitnya? Al-Mirwahatani Al-Kabiratani. Ya. Dua kipas angin yang besar itu di dalam kamar, di dalam ruangan yang besar itu. Baik. Kemudian jamak tidak berakal. Rofa. Ma'rifat. Ya. An-nujumu. Ingat, jamak tidak berakal dihukumi mufrad. Sudah jam bintang-bintang banyak. Ya, bintang-bintang yang indah atau kitab-kitab yang baru. Di langit. Nah, an-nujumul jamilatu. Ya, ingat, jamak tidak berakal dihukumnya apa? Mufrad mu'annas. Isim isyarahnya pakai mufrad mu'annas. Sifatnya juga pakai mufrad mu'annas. Nah, jamak mu'annas. Rafa ya kan. Mujtahid. Apa? Fasli. Nah. Berikutnya, hadar rajulu karimun tabibun. Di silang. Salahnya yang mana ya, Fana? Hadar rajulu karimu tabibun. Salahnya mana? Karimu. Kenapa salah? Tidak pakai tanwin. Harusnya pakai tanwin. Nah, kenapa harus pakai tanwin? Ah, harus beli ini ya, Pak Adam. Alasannya apa? Harus pakai tanwin. Karena. Karena, ya iya, karena. Karena titik-titik. Terhadap ar-rajulu ditanwin sehingga karimun ditanwin begitu. Tadi kaidahnya tadi lo mengikuti 4 dari 10. Mana yang alif lam? Al-Karim. Al-Karim. Harusnya Al-Karim. Kenapa? Dia... Karena manutnya ma'rifat. Ada alif lamnya. Ya. Sehingga apa? Naatnya harus mengikuti. Dari sisi yang lain kan sudah sesuai. Mufrad, mufrad, mudakar, mudakar, rofa, rofa. Tinggal satu tadi dalam masalah ma'rifatnya. Contoh berikutnya, Abbasun tajirun al-ghaniyu. Kenapa salah? Ya, Fana. Salah di naat. Naatnya kenapa? Naatnya tidak naat. Naatnya naat. Nah, harusnya apa yang benar? Abbasun tajirun al-ghaniyu. Al-arabiyatu lughatun jamilatun. Salahnya apa? Kenapa? Nah, ini mu'annas, nama not, apa? Kenapa? Baik. Liman tilka sayyaratul jadidatu. Liman tilka sayyaratul jadidati. Mana yang salah? Nah. Kenapa? Iya, kenapa? Kenapa harus marfu? Karena manutnya marfu, naatnya harus marfu. Al mirwahatu fil ghurfatil kabiri. Mana yang salah ya Abul Abbas? Iya kok setan ini. Ya, apa? Nah, kenapa? Karena manutahu mu'annasun. Yang benar? Nah, al-kubul lil mudarrisil jadidati. Ana apa ya, Pak Sofia? Sahih. Kenapa? Nah, maknanya mudzakkar. Naqra' as-sahih ya, kita baca yang benar. Hadzar rajulul karimu tabibun. Hadzar rajulul karimu tabibun. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbasun tajirun ghaniyun. Al-arabiyatu lughatun jamilatun. Al-arabiyatu lughatun jamilatun. Liman tilka sayyaratul jadidatu? Liman tilka sayyaratul jadidatu? Al-mirwahatu fil ghurfatil kabirati. Al-mirwahatu fil ghurfatil kabirati. Al-kubu lil mudarrisil jadidi. Al-kubu lil mudarrisil jadidi. Di bawah garis paling bawah itu disebutkan An-na'tu yadba'ul man'uta fi tadkir wa ta'nis wa ta'rif wa tankir wa li'rab wa li'ifrat. Nah, na'at yang dimaksud di sini na'at apa tadi? Na'at hakiki. Kalau na'at sababi hanya dua nanti. Isnain min khamsah. Dari sisi i'rab dan ma'rifat nakirahnya. Na'at hakiki. Ini perlu ditanbih ya. Na'atnya bukan tidak semua na'at. Tapi na'at hakiki. Mengikuti manutnya dalam sisi mudzakkar mu'anasnya. Jenis ya. Ta'rif wa tankir. Ma'rifat nakirahnya. Kemudian di sisi i'rab. I'rab apa? Rofa, nasab, jar. Dari sisi ifrad, mufrad ini bilangannya musana dan jamak. Saya kita sempurnakan alladzi. Alladzi ini isim apa namanya ya, Khana? Lukman? Isim mausul. Mausul apa? Mausul lafzi. Baru dengar mausul lafzi. Maksud mufrad sudah baru dengar ini. Maksud terbaiknya di berapa? Khas sama mustarak. Nah, nas atau khas sama mustarak. Khas itu yang bagaimana? Yang khusus untuk isim saja atau bisa. Tuh. Mustarak. Kayak gitu. Khas itu, nas itu satu lafaz untuk satu makna. Alladzi satu, alladzani dua laki-laki, alladzina jama' laki-laki, allati mufrad mu'annas, allatani musanna mu'annas, allai, allati, allawati jama' mu'annas. Itu namanya mausul apa? Khas atau nas. Satu lafad untuk satu makna. Mausul mustarak. Satu lafad untuk banyak makna. Seperti apa? Lukman? Man, ma, al, du, za. Nah. Yang dibahas di sini adalah mausul mustarak. Mausul khas atau nas. Alladhi ismun mausulun lil mufradil mudzakkaril aqil wa ghairil aqil. Alladhi adalah isim mausul kata sambung untuk tunggal laki-laki yang berakal atau tidak berakal. Isim mausul itu butuh apa ya, Khana? Sila. Sila? A'id. Sudah. Silah itu apa? Silah itu isim mausul itu butuh kepada silah dan a'id. Silah itu apa? Silah itu kata yang setelahnya. Kalimat, kalimat jumlah yang terletak setelah isim mausul. A'id. A'id. Domir yang kembali. Domir yang kembali kepada isim mausul. Ini untuk membedakan antara mausul ismi dan mausul harfi. Karena di sana ada mausul harfi. Mausul harfi hanya butuh silah saja, tidak membutuhkan a'id. Contoh yang berakal, ikra ya Aba Isa. Talibul ladzi kharaja minal hindi. Memutusnya, spasinya atau komanya kurang tepat. At-talibul ladzi kharaja minal hindi. Artinya apa itu? Pelajar yang telah keluar dari India. Itu nanti artinya. At-talibul ladzi kharaja minal hindi. Intonasi penekanannya. Pelajar yang telah keluar itu dari India. Beda antara at-talibul ladzi kharaja minal hindi dengan at-talibul ladzi kharaja minal hindi. Ulangi. talibul ladhi kharaja minal hindi. Nah, artinya? Pelajar yang keluar itu dari India. Nah, mana isim mausul, silah dan aidnya? Isim mausulnya aladhi. Silahnya? Silahnya kharaja minal hindi. Aidnya? Aidnya domir mustatir fihi. Jawazan terdiri dua. Nah, asal. Contoh berikutnya. Manil waladu sahirun ladhi kharaja. Siapakah anak laki-laki yang kecil yang keluar? Anak laki-laki kecil gitu aja. Nanti kalau yangnya diartikan semua jadi berapa yangnya? Siapakah anak laki-laki kecil yang keluar? Yang telah keluar itu. Simusulnya. Simusulnya aladhi. Silahnya. Silahnya. Koroja, sila itu yang jumlah setelahnya. Aidnya, domir. Nah, yang terdapat pada koroja. Berikutnya. Al-mudarisul ladhi jalasa alal kursiyi kafidun. Nah. Guru yang duduk di atas kursi yang baru. Mana yang baru? Yang baru bukan kursinya. Baru. Ulangi. Guru yang duduk di atas kursi itu baru. Yang baru siapa? Gurunya. Kursi baru. Kalau kursinya pakai al-jadidu ya berarti kursi yang baru. Jadi jadidu ini khobarnya dari mudaris. Guru yang telah duduk di atas kursi itu baru. Nah, penekanannya ya. Bukan guru yang duduk di atas kursi baru itu, nah, belum sempurna kalau jadidnya naat, ya. Kalimatnya belum ada khobar. Baik, guru yang duduk di atas kursi itu baru. Si mausulnya, silahnya, silah. Silah itu kalimat setelah si mausulnya. Nah, aidnya. Nah, Amir Mustadir. Baik. Sekarang yang berakhir. Wabdillah, Romli. Al-kitabul ladhi alal maktabi lal-mudaris. Buku yang di atas meja itu milik Pak Guru. Nah. Ayatnya. Di sini ayatnya mahdhuf. Ya, huwa. Akhirnya huwa. Al-kitabul ladhi huwa alal maktabi lil mudarris. Kitab yang dia di atas meja itu milik Pak Guru. Mahdhuf. Ya, kelihatan. Jadi bingung. Terus. Limanil qalamul ladhi alal maktabi. Pena milik siapa? Milik siapa? Milik siapa? Pena yang di atas meja itu. Meja itu. Simausulnya alladhi, silahnya huwa alal maktabi, ayatnya mahdhuf ya huwa. Berikutnya al-baitul kabir alladhi fi syarihi lil-wazir. Rumah besar yang ada di jalan itu milik Pak Menteri. Itu. Nah, simausulnya alladhi, silahnya jumlah itu mahdhuf dia. Aidnya mahdhuf, takdirnya huwa. Naqra. At-talibul ladhi kharaja minal at-talibul ladhi kharaja minal hindi. At-talibul ladhi kharaja minal hindi. Manil waladu saghirul ladhi kharaja? Manil waladu saghirul ladhi kharaja? Al-mudarrisul ladhi jalasa 'alal kursiyyi jadidun. Al-kitabul ladhi 'alal maktabi lil mudarrisi. Al-kitabul ladhi 'alal maktabi lil mudarrisi. Limanil qalamul ladhi 'alal maktabi? Limanil qalamul ladhi 'alal maktabi? Al-baitul kabirul ladhi fi syari'i lil waziri. Al-baitul kabirul ladhi fi syari'i lil waziri. Nah, anil waladu saghiru kharaja? Ini ada yang salah, apa yang salah? Isim mausulnya di mana? Naam, alladhi kharaja. Al-kitabu alal maktabi lil mudarisi. Ini ada alladhi. Di mana? Sebelum alal maktabi. Naam. Imanil qalamu alal maktabi. Mana? Imanil qalamu alladhi alal maktabi. Baik. Naktabi bihada barakallahu fik. Naam. Misalkan kalau diartikan pelajar yang dia telah keluar itu, dan mana yang lebih baik dengan pelajar yang keluar ini? Pelajar yang keluar itu sama pelajar yang dia telah keluar itu. Kepanjangannya pakai dia. Tanya guru bahasa Indonesia Pak Ari. Mana Pak Ari? Beliau ini mudaris lugah Indonesia. Tanyakan kepada beliau. Ya kadang memang begitu bahasa Arab ya, kalau diartikan letterlock kan panjangan juga. Nah, manusia ada yang memiliki dua fungsi. Apa? Memiliki dua. Apa itu yang ditanyakan? Man'ut. Manfaat program. Dia mudakat atau manusia? Bisa mudakat atau manusia? Ada. Ada. Yang itu yang mengatakan ada kok. Ada. Tapi ada berarti bisa juga. Nah. Berarti apa? Al-hal. Hal itu bisa mudakat, bisa manas. Lafat halun. Hal al-muslimatu sidor. Al-muslimu nasidor. Bukan itu yang dimaksudkan. Nah, manutnya satu, tapi naatnya bisa mudzakkar bisa muannas. Nah. Ya seperti lafaz qulu yang diidhofahkan. Kalau qulu itu diidhofahkan kepada muannas, bisa jadi apa? Naatnya nanti muannas melihat kepada mudhofilahnya, atau naatnya mudzakkar melihat qulnya. Kenapa? Untuk mengaji jelas al-kursi ini i'rabnya siapa? Mana tadi? Al-mudari al-ladzi jelas al-kursi jadi pemberi itu pada al-ladzi jelas al-kursi i'rabnya al-ladzi jelas al-kursi. Al-mudarrisul ladzi jalasa 'alal kursi jadidun. Al-mudarrisu sebagai apa? Mubtada. Alladzi isim mausul. Jadidun khobar. Jalasa 'alal kursi itu namanya silatul mausul, itu la mahalla laha min al-i'rab. Jumlah silah itu tidak ada kedudukan i'rabnya. Jadi i'rabnya apa ya? Enggak ada kedudukan i'rab. Ya, silatul mausul itu di antara jumlah-jumlah yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Nah, di sana ada beberapa jumlah yang la mahalla laha minal i'rab. Tidak ada kedudukan i'rab. Jadi kalau ditanya i'rabnya apa ya enggak ada. Enggak ada kedudukan i'rab. Baik, Ustaz, kalau setelah lamul mil apakah ma'rif? Ya enggak noh. Enggak mesti. Boleh atau bibi pakai alif lam. Iya. Enggak harus. Li talibin ya boleh. Boleh nanti. Baik, tafadhal.